Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلدين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا ولا لك من الشرك. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. سورة ألم نشرح مكية ثمان آيات أتاوي سورة ألم نشرح iku bangsa Mekah temurune tegese temurun sakderenge Kanjeng Nabi hijrah. Samanu ayatin tunggale wonten wolung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah apa ta durung bimbarake ingsun Allah laka marang seliramu Muhammad sadraka ing dadamu sing dimaksud atimu. Muhammad wis mbok akui apa durung atimu jadi jembar padang sebab diangkat jadi nabi lan rasul nampa wahyu pirang-pirang kanggo nuduhake seliramu mimpin umat Kanjeng Nabi nanggapi nggih Gusti, sampun padang jembar dadaku, istilahe lapang dadaku. Sing dimaksud atine padang tentram. Diangkat dadi nabi, diutus dening Gusti Allah, diparingi wahyu. Lajeng nabi saged mimpin masyarakat. Kula bersiji. Nomor loro, wa wadhana anka wizrak, ngilangake ingsun, nglebur ingsun angka sangka seliramu Muhammad wizraka ing dosamu alladzi angkodo kang ngebut-ngebut apa dosa zahraka ing degermu dosa-dosamu tak apura dosa sing kliwat dosa sing arep teko. Nikane nabi niku maksum direksa sangka nglakoni dosa. Istilahe diapura. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa sing kliwat diapura. Dosa sing arep teko ya diapura. Wonten ing kalimat menika sok bingungake. Nek dosa sing kliwat diapura, kata sing paham nglakoni dosa terus diapura. Lah dosa sing arep teko kok diapura niku disebuti. Ini perlu keterangan. Dosa sing arep teko diapura niku maksude upamane kedarung kepengin nglakoni dosa. Delalah ana petunjuk lan hidayah iku rak kena mbok lakoni. Akhire mboten nglampahi. Niku nglebur dosa sing arep teko. Sebab mau durung dilakoni kok diapura. Pengertiane meh nglakoni dak sida. Sebab ana pituduh lan hidayah. Ini Kanjeng Nabi khusus ini. Kanggone umat Islam ge wonten hikmah lan asrore poso dina Arafah. Wong sing diparingi hidayah do gelem poso dina Arafah niku diterangake teng hadis diapura dosane rong taun. Setahun sing wis kliwat, setahun sing arep teko. Timbul pertanyaan, nek setahun sing wis kliwat diapura, maklum pantes lan paham. Setahun sing durung dilakoni kok diapura iku dispundi? Tegese delalah angger arep nglakoni dosa ana peringatan. Kedarung boten nglampahi. Niku pengertiane diapura dosa sing arep teko. Wa rafa'na laka dzikrak. Lan ngangkat ngluhurake ingsun Allah laka marang seliramu Muhammad dikroka ing sebutan namamu Muhammad namamu tak angkat tak duwurake sehingga saben-saben ana namaku diiringi namamu. Namane Kanjeng Nabi selalu mengiringi namane Gusti Allah. Iki maksudnya diangkat, dirafak. Saged sampean pelajari. Nalika azan, nalika qomat, nalika tahiyat, nalika khutbah. Niku namane Kanjeng Nabi selalu disebut jejer namane Gusti Allah. Tiang azan ana asyhadu an la ilaha illallah diwaca ping pindho, terus asyhadu anna muhammadar rasulullah diwaca ping pindho. Nek ngene kamat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wong-wong nek dhewe syahadat tahiyat maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek nuju khutbah, khutbah Jumat, khutbah hari raya nggih maca syahadat loro. Iki maksude wa rafa'na laka dzikra. Nama Nabi disebut. Padahal nabi-nabi liyane ora. Ora ana azan asyhadu anna Ibrahim rasulullah ka ana. Asyhadu anna Adam rasulullah boten enten ya. Niki sing ana wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nah, terus ngemutake kanggone kita umat Islam sak donya. Urepe nang donya diterangake rekoso. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Demi sayektini take insun ing manusa tak titake nang ngene rekoso. Kangelan. Tapi ana untunge. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri mongko satemeneku sartane kengil kangelan rekoso yusran apa gampang kepenak. Engko bar rekoso ana penake dibaleni naneh. Inna ma'al usri yusra satemeneku sartane angel yusran apa gampang. Dadi kita umat ngrasakake iki. Anggere ana kangelan, ana sing gampang. Antarane kangelan karo gampang akeh ndi? Akeh gampang. Mulane bahasane Quran al-usri digawe isim makrifat. Sing yusra digawe isim nakirah. Berarti sing angel siji, sing gampang double. Jadi urip kula jenengan teng donya niki digawe rekoso, tapi rekasane karo kepenake akeh kepenake. Cuma kebangetan manusiane diparingi waras ngati tahun-tahunan loro lagi seminggu gegere rak mekakat. Ya mut gawe untung bendina rugi sedina gegere rak mekakat gimana so. Jadi antarane untung karo rugi sama takoke wong sing dodol-dodol akeh untunge. Mana iku nek nuju rugi sepisan gegere nani kanca-kanca dikandani tapi untung bolak-balik ra tau kondo. Inna ma'al usri yusra. Dadi ana rekosane tapi akeh kepenake. Sampan titi dhewe awake sampean. Sampean waras karo lara akeh ndi? Akeh warase. Tapi lara sedhih lho gegere rak mekakan. Sampean sandalan tetep sandalan. Tau ilang. Sandal sampean ilang karo sing ora ilang akeh ndi? Suwe ndi? Suwe ring ora ilang. Tapi ilang lakek siji ae gegere rak mekakan. Kanjeng Nabi mimpin dateng kita. Nek bunga seneng anggar wong dikandani. Nek susah prihatin dimpet dewi. Niki Kanjeng Nabi. Nate mboten dahar. Mboten enten daharan sing halal. Telung dina telung bengi. Kanjeng Nabi mendel mawon. Waya'sibu ala batnihil hajar minal juhi. Kanjeng Nabi nyunggut watu. Diseleke teng madarane. Diblubet kare bengkunge. Ben madarane ketoro ageng. Ben ora konangan nek ngeleh seminggu. Waya'sibu ala batnihil hajar minal juhi. Waqad udiya mafatihal khazainil aw. Padahal Kanjeng Nabi niku pun ditari bolak-balik ana gunung diliwati Kanjeng Nabi. Gununge ngomong, Kanjeng Nabi mbok nggih kula sampean sabda dadi mas mangke kangge uripe panjenengan. Fa aba. Ora kerasa Kanjeng Nabi. Lha iki upamane wong Islam saiki. Gunung Maria ngomong, "Piye pamane aku jadi mas?" Masjid sak Jumatan nggih ngono ya. Kanjeng Nabi mboten purun. Waqad udiya mafatihal khazainil ardiyah. Warawadat huljibalu bi annahu kan ya bamfaka. Gunung-gunung dia ngomong bi antakuna lahu zahaban biye pamane gunung-gunung dadi emas kangge Kanjeng Nabi. Fa apa Kanjeng Nabi mboten kersa. Dadi jelase manusia urip nang donya digawe macam loro, kadang kangelan, kadang gampang. Ning antarane gampang lan kangelan, kathah gampange. Mangan karo ra mangan, kerep le mangan. Untung karo rugi, kerep untung. Niki. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta mongko tekalane rampung sira Muhammad nek salat wis rampung fansab mongko ngangelno sira tegese wiridan-wiridan berdoa. Dadi nek bar salat aja lamcring. Bersalam plencing aja. Lah niki ana sing maknani lucu. Fa iza faraghta mongko tekalane wis rampung sira Muhammad, wis rampung salate, fansab ngadeka sira. Aja wiridan ana sing maknani ngono. Lucu niku. Ya, nek bar salat aja plencing, malah wiridan. Maca donga-donga senengane nyuwun selamat diwarai donga selamat emoh iki manusa. Nek bar salat istighfar ping telu mbok menawa sakjerone salat mau ana halal sing kurang bener. Astaghfirullahal azim. لوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات. Terus ngalem-ngalem benar dengan Allah. La ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Diwaca. Engkau maca nyuwun selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayina Rabbana bisalam. Tak terus ini kok. Nyuwun selamat. Fa'ila faragta fansab. Ojo keliru tiru-tiru sing makna ni. Nek bersolat ngajak. Lapa lagi. Ini ku nganggo dalil niki. Fansab di makna ni ngajak. Malah ono kula rumien tahun pinten ni kira-kira 40 tahun yang lalu. Kula Jumatan tengene daerah Solo. Jumatan teng daerah Solo. Niku lucu. Ba'da salam imame nggawa pentong sing dawiri dan digebuki. Niku wonten. Niku nganggo dalil nak Quran fa'idha kudiyatis sholatu fantasiru fil aq nek berampung sholat jumlah ngadek kombut gawe fantasiru niku perintah-perintah wenang ora wajib kue mereka itu dikabengi karo saturungi Iza nutia li sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa darul bayi. Nek krungu adzan Jumat, dodolan langsung marani tempat Jumatan. Wa darul bayi tinggalan dodolan, hukume dodolan. Kanggo wong sing wajib Jumatan kok dodolan akad-akade diane ora sah. Ana sing nerangake namung haram, ana sing nerangake nganti ora sah. Fa idza qutiyati sholatu nek wis rampung sholate iku fantasiru kena mbut gaene ngono. Kena ngajik terus kaya. Mboten kok wajib niku. Al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Ne ana dawuh amar ba'dane larangan. Amar mau wenang. Contohnya bapak ngelarang anak. Esuk-esuk jam 6. Anak njaluk tuku es. Bapak ngendika. Aja tuku es. Aja tuku es. Orang barang. Mergana esuk-esuk. Sok nimbulake penyakit. Barang wis jam songo. Wis rata awan. Nana tul es. Wis kana tuku. Niku mboten wajib. Ya saiki tuku kenong. Agar ana dawuh amar. Tumiba badane nahi. Niku amare. Amar il ibahah. Ora wajib. Iku tau nonton Solo. Kula keguyu no. Sampean ki ra paham aku no. Wong e gawe pentung. Aku dibentung ya lah. Agar aku dibentung kok ndek gedhi tak pentung. Napa? Amare ku ora amar wajib. Amar wenang mergo asale ana dawuh nek wong azan Jumat mlayu areng masjid aja dodolan engko nek wis salat kena dodolan ngono ora kan engko nek bar salat wajib dodolan ora ngono apa ngono ya alhamdulillah sakniki pun boten enten kedah wonten sing ngelingke niku ya apa ya niki fa iza faraghta fansab. Nek bersolat, ngadek. Ojo wiridan, lucu. Ojo wiridan, kok lucu. Elik. aja wiridan. Wong wiridan iki pulangane Kanjeng Nabi. Kon maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33. Terus zikir sing panjang siji dadi genep 100. Dalile wa ila rabbika farghab, lan marang pangeranmu farghab mongkon dp asira kon selalu dp nyebut namane Allah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Nanti ana watase Kanjeng Nabi subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33. Kuwi bar salat. Jadi malah ulangan. Mboten wa idza faragta fansab, mongko ngajeg kok sing mboten. Sing do maknane ngoten salah. Surat Wattin atau surat Wattin makkiyatun au madaniyun. Para ulama khilaf berselisih ana sing netepake makkiyah saderenge Kanjeng Nabi hijrah, ana sing netepake madaniyah badane Kanjeng Nabi hijrah. Samanu ayatin donggale ana 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinina wahadal baladil amin. Tin kali zaitun kangge sedulur-sedulur bapak-bapak ibu sing pun do haji atau umrah ngertos. Wattin zaitun iku nama panganan buah-buahan. Ana sing cih teles, ana sing wis digaring wis dadi sale, ini pangan enak. Lan onten hikmah nek mangan wetin karo ten zaitun niku diparingi kekuatan sing luar biasa. Kanggo tombo, kanggo kesehatan. Wetin zaitun nama buah-buahan. Saged dimaknani atin gunung. Gunung tengene Syam niku wonten gunung namine sing setunggal gunung Tin, gunung Zaitun. Gunung mau wit-witane pirang-pirang jenengane atin Zaitun. Jadi wetine Zaitun panganane ya kena sing dipangan, nama gunung ya kena. Demi Tin, demi Zaitun. Watu risini nalan demi gunung Tur. Tur digandeng na karo sinina. Sinina manane al-mubarak, gunung kang penuh berkah. Watu risini na gunung Tur sing penuh berkah. Gunung Tursina niku gunung tengene Syam. Nabi Musa nalika munajat tanpa dawuh langsung saking Allah niku nangone Tursina. Dinggo sumpah. Dadi telung iki nomor siji Tin, nama loro Zaitun, nama telu gunung Tursina, ditambah siji wa hadzal baladil amin, lan negara sing penuh keamanan. Sing dimaksud negara Mekah. Negara Mekah niku aman tentram. Sumpah ya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sayakti temen nitahake ingsun Allah al insana ing manusa fi ahsani taqwimin, ing dalam luweh bagus-baguse praupan rupa bentuk manusia, makhluk sing paling pantas ganteng ayu ku manusia. Ngeten iki nyata. Nek kurang percaya nyata manusia kon jejer wedhus terus difoto. Engko manusia jejer ketek difoto. Manusia jejer jaran difoto. Engko apik ndi? Engko jaran diketoni manusia diketoni ganteng ndi? Ngono iki fi ahsani taqwim. Jadi Gusti Allah nek dawuh ku temenanan. Ganteng ding, ganteng manusia mana manusia ditoto jejel curut. Yo ganteng manusia nene. Mana ku pamane ana manusia sing wong ganteng curut e wong nekat iku senengane. Wis ana dalil saka Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya senajan ganteng kaya ngapa nalika muda tapi engko nek wis tuwa bangkrut nyaprut ora pantes difoto ora pantes nek wis buta mulane diterangake summaradadnahu mongko nuli mbalekake ingsun ing manusa fi asfala syafirina yang dalam luweh asor-asore barang sing asor engko nek wis pikun kupinge budek mripate ra katok aku apa meneh picek kok kok jane karo kupinge budek mesine matane picek wis ra pantes engko summa radadnahu asfala safilin cuma kanggone wong Islam ana keistimewaan senajan tuwa bangkrut nyaprut ya budak wuto senajan illal ladina amanu mung wae kanggone wong mukmin kang iman wa amilu sholihati lan ngamalake sapa wong mukmin as-sholihati ing ngamal-ngamal kang bagus falahum ajrun ghairu mamnun maka iku kedhewe wong mukmin wong Islam sing ngamal saleh tetep entuk ganjaran ghairu mamnun nen kang ora putus-putus iki enake wang Islam sing ngamal saleh senajan wis tuwi wis pikun tetep entuk ganjaran sebab napa sebab wonten dawuh hadis idza balagal mu'minu minal kibari ma ya'juzu anil amali kutiba lahu ma kana ya'malu. Nek ana wong Islam wis tuwa, njur ra iso ngamal, ora iso ngamal kaya nalika nom, tetep ditulis ganjarane padha karo nalika ngamal jenom. Iki iki kepenake. Mulane kita sing isih nom-nom iki ngamale sing dines-dines sing tenanan. Dadi besok nek wis tuwa wis ora iso ngamal kaya nalika nok nem, ganjaran tetep padha kaya nalika nak isih nem. Oh niki kepenake wong mukmin. Dalile nak Quran. Makane hadise nak gone tafsir Jalalain nggih wonten, tafsir Sawi nggih wonten. Jadi wong Islam diemotake liwat dawa Quran ngamale sing jejeg sing dinas besok nek wis pikun wis tuwi tetep ganjarane padha karo nalika ngamal jenom. Iki carane kepenake niki diterangake teng Quran lan diterangake teng hadis. فما يكذبك بعد بالدين فما من قطعي تسيتي ويتي يكذبك يكون غروها كيبما انسلي رامو بان كافر هي بان كافر كافر فما يكذبك كي تتجوى كافر كافر kedadiane manusa kaya ngono kawitane rasa banteng sembarang isa akhire donya prut bangkrut mbah kenapa wong kafir-kafir dak percaya bakale ana dina kiamat ana dina ba'as fama yukadzibuka mangka tawi apa suwi-suwi yukadzibuka kenggorake apa maeng sira wong kafir badu sause keterangan-keterangan kang kasebut donggorake bidine kelawan dina kiamat Gusti Allah isa balekake wong rasa malih apes bar apes malih rasa sakit sakit alaysa Allahu bi ahkamil hakimin alaysa apa ta ora ana Allahu sapa Allah bi ahkamil hakimin kelawan luwe taqatakae leng hukumi para hakim-hakim kokoh-kokohe hakim paling kokoh Allah nek mutusno ora ana gesehe dadi hakim-hakim sak donya kalah kalih putusane Gusti Allah nek mutuske ora iso disalah wonten ing ayat menika kadhika mangkara awatini ila akhiriha falyakul bala wa ana ala dhalika minasyahidin tiang sing mau surat watini ngantas akhir ngucapo bala wa ana ala dhalika minasyahidin jadi jawab ini alaisallahu bi ahkamil hakim bukankah Allah adalah hakim yang paling adil jawab bala inggih paling adil adile hakim nggih Gusti Allah wa ana utawi ingsun ala zalika ngatake mengono persaksian Gusti Allah paling adil minasyahidin kula termasuk ikan nekseni mila nak dumugi alaisallahu bi ahkamil hakimin sak jerenge maca takbir maus bala wa ana ala dhalika minasyahidin terus lagi takbir la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd summa qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bismillahir rahmanir rahim allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibah wa arinal batila batila warzuqnat tinaba rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين